jadi apa rasanya tulang menangis di dalam kubur. Suasana hatiku sedang berduka gara-gara cintaku diputus dia. Sudah janji menikah hari selasa, tapi kini kasihku bertunda cinta. Halo, Bob.